Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-120 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berbicara tentang masalah haud, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi arsatil qiyamah al-haudhul mawrudu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan di arsah, sebuah tempat yang luas yang tidak ada bangunan, dan maksudnya adalah padang mahsyar, padang di mana manusia akan dikumpulkan. Wa fi arsatil qiyamah, dan di sana di padang mahsyar itu akan ada yang dinamakan dengan al-haudhu, telaga. Al-Mawrudu, yang akan didatang. Dia bukan telaga yang sepi dari pendatang, tapi dia adalah Al-Hawdhu Al-Mawrud, yang akan didatang. Li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah perkara yang harus kita imani, bahwasanya di sana ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang banyak, bahkan hadis-hadis tentang masalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencapai derajat yang mutawatir. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan dia adalah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna likulli nabiyyin haudhan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridah wa inni arju an akuna aktsarahum waridah. Setiap nabi, berarti masing-masing nabi memiliki telaga, yaitu di hari kiamat. Dan sesungguhnya mereka akan saling membanggakan siapa di antara mereka yang paling banyak didatangi oleh orang. Dan yang mendatangi adalah umatnya sendiri. Semakin banyak yang mendatangi telaga mereka, mereka semakin bangga. Dan aku berharap akulah yang telaganya paling banyak dikunjungi oleh manusia. Ya, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir dan umat beliau adalah umat yang banyak. Jumlahnya sangat banyak. Sehingga beliau berharap bahwasanya beliau adalah orang yang telaganya paling banyak dikunjungi oleh manusia. Kemudian beliau mengatakan ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal, tuluhu syahrun wa arduhu syahrun, aniyatuhu adadu nujumis sama', faman syariba minhu syarbatan lam yadhma ba'daha abadan. Ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih dikumpulkan oleh beliau di sini. Sifat-sifatnya, airnya itu lebih putih daripada susu. Padahal kalau kita melihat susu, bagaimana putihnya dia dan murninya keputihan dia, ternyata air yang ada di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih putih daripada susu. Sangat putih. Wa ahla minal asal, dan dia lebih manis daripada madu. Padahal kita mendapatkan madu sangat manis, tapi ternyata air yang ada di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih manis lagi. Itu sifat airnya. Kemudian bagaimana besar telaga tadi? Puluhu syahrun, panjangnya sejauh perjalanan selama satu bulan. Itu perjalanan seekor unta yang berjalan dalam keadaan sedang selama satu bulan. Ya, biasanya kalau telaga ya untuk mengitari hanya butuh satu hari mungkin. Mengitari satu telaga. Ini tidak. Ini panjangnya saja itu membutuhkan waktu perjalanan selama satu bulan. Berarti telaganya sangat besar. Wa arduhu syahrun, dan lebarnya juga satu bulan. Berarti untuk mengitari telaga tadi membutuhkan waktu selama 4 bulan. Menunjukkan tentang bagaimana besarnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang yang akan mendatangi umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga jangan khawatir dan tidak akan dapatkan tempat. Telaga beliau sallallahu alaihi wasallam adalah telaga yang sangat luas. Kenikmatan yang besar, kenikmatan yang luar biasa. Kemudian ditambah lagi sifatnya aniyatuhu adadu nujumis sama. Aniyatuhu yaitu gelas yang digunakan untuk minum di sana itu adalah sejumlah bintang yang ada di langit. Jumlahnya banyak sekali. Kita berada di sebuah galaksi yang di dalamnya ada miliaran bintang. Dan sesuai dengan ilmu manusia sampai sekarang ternyata di bawah langit yang pertama ini ada banyak galaksi-galaksi. Mungkin jutaan galaksi. dan masing-masing galaksi ada miliaran bintang. Menunjukkan jumlah gelas di telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jumlah yang sangat banyak. Sehingga seseorang datang ke sana, dia tidak takut ya kehabisan gelas dan tidak usah menunggu antrian. Aniyatuhu adadun nujumi as-sama. Faman syariba minhu syarbatan lam yadhma ba'daha abadan. Barang siapa yang meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Barang siapa yang meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali minuman, ya sekali minum, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Haudhi masiratu syahrin ma'uhu abyad minal laban wa rihuhu athyab minal misk wa kizanuhu kanujumis sama' man syariba minha fala yadhma'u abadan." Telagaku ini sepanjang perjalanan satu bulan, airnya lebih putih daripada susu dan baunya lebih wangi daripada minyak kasturi, dan kizannya, ini maksud dengan kizan adalah hias jenis teko, itu seperti bintang yang ada di langit. Ya, ini dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah seperti jumlahnya, atau bisa juga seperti keindahan. Jumlahnya banyak seperti bintang di langit, dan keindahannya seperti bintang yang ada di langit. Dan kalau tekonya saja demikian jumlahnya, lalu bagaimana dengan gelas? Karena biasanya, dan memang gelas biasanya lebih banyak daripada tekonya. Kemudian, faman syariba aw man syariba minha fala yadhma'u abadan, barang siapa yang meminum darinya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan ini bukan berarti dia tidak masuk neraka. Tapi seandainya orang yang sudah minum dari telaga Nabi tadi, kan dia orang Muslim, pengikut Nabi, sehingga dimuliakan untuk bisa meminum dari telaganya Nabi SAW. Seandainya ternyata dia termasuk orang yang masuk ke dalam neraka dengan sebab dosanya, maka di dalam neraka meskipun di sekitarnya panas dan dia terkena azab dari neraka tersebut, tapi Allah SWT akan menyelamatkan dia dari kehausan. Dia tidak haus karena berada di dalam neraka, dia azab sementara di sana, tapi dia tidak kehausan karena sudah meminum dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada sebagian orang yang dia mengaku sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata dia tidak mendapatkan kesempatan untuk meminum telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana faratukum 'alal hawli." Aku akan mendahului kalian di atas telagaku. "Wala yurfa'anna rijalun minkum." Maka akan diangkat sebagian kalian. "Thumma la yuqtalajunna duni." Kemudian tiba-tiba mereka dijauhkan dariku. Sudah diangkat, itu maksudnya Nabi melihat mereka akan mendatangi telaga beliau, tapi tiba-tiba dia dijauhkan atau mereka dijauhkan. "Fa'akulu ya Rabbi ashabi." Maka Nabi mengatakan, "Wahai Rabb, mereka adalah para sahabatku." "Fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Kemudian dikatakan kepada beliau, "Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah." Nabi mengatakan, "Ya Rabbi ashabi, mereka adalah sahabatku." Beliau berbicara sesuai dengan ilmu yang beliau ketahui. Sebelum beliau meninggal dunia, melihat bahwasanya mereka sholat bersama kaum muslimin, dan ya, mereka bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi secara zahir. Makanya Nabi mengatakan ashabi, mereka adalah para sahabat. Tapi beliau tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Karena setelah meninggalnya Nabi SAW, ada sebagian mereka yang murtad, orang-orang Arab Badui misalnya. Ketika ada Nabi, mereka beriman. Tapi setelah Nabi meninggal, ada di antara mereka yang murtad. Nabi SAW berbicara sesuai dengan ilmu beliau. Setahu beliau, mereka adalah para sahabat. Tapi ternyata yang terjadi setelah beliau meninggal dunia, dia murtad dari agama Islam. Dan kalau sudah murtad, berarti bukan sahabat Nabi. Yang dimaksud dengan sahabat Nabi adalah yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan beliau, dan meninggal di atas Islam. Adapun yang murtad, maka ini bukan sahabat beliau. Kenapa beliau mengatakan sahabatku? Sesuai dengan ilmu yang beliau ketahui sebelum beliau meninggal dunia. Berarti kenifakan ini bisa menjadi penghalang. Di dalam hadis yang lain, fayuqal, dikatakan kepada beliau, "Innaka la tadri ma baddalu ba'dak." Engkau tidak tahu apa yang mereka rubah setelah itu. Kalimat merubah di sini masuk di dalamnya adalah merubah agama. Bukan hanya merubah agama tadi dari agama Islam ke agama selain Islam, tapi juga merubah apa yang ada dalam agama Islam. Mungkin dia Muslim, tapi dia rubah ajaran Nabi, dirubah sunnah Nabi, kemudian dia menghidupkan bid'ah di dalam agama. Berarti ini sudah merubah agama ini. Nabi SAW meninggal dunia dan agama ini sudah disempurnakan oleh Allah, baik dari sisi akidah, ibadah dan juga yang lain. Kemudian datang seseorang setelahnya merubah akidah Islamiyah, seperti orang-orang Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah. Mereka merubah sunnah Nabi SAW, sehingga orang yang demikian dikhawatirkan dia masuk dalam hadis ini, yang mereka dijauhkan dari telaganya Rasulullah SAW. Sebagaimana ini disebutkan oleh para syurah, para ulama yang mereka mensyarah hadis ini, termasuk diantaranya adalah Imam Nawawi, menyebutkan bahwasanya aliran-aliran sesat tadi mereka masuk di dalam karena mereka merubah agama ini. Fa'akulu suhqan suhqan liman baddala ba'di. Maka aku pun mengatakan suhqan suhqan, jauhlah kalian, jauhlah kalian bagi orang yang mengganti setelahku. Yaitu jauhlah, jauhlah orang yang mengganti setelahku, yaitu mengganti agama ini peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini peringatan yang keras kepada ahlul bid'ah. Dikhawatirkan mereka termasuk orang yang tidak mendapatkan kehormatan yang meminum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.